Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Pernah saya bacakan wasiat dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala untuk menghafal kitab ini, kitab Umdatul Ahkam. Padahal ini saya nukil juga satu ucapan yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari kitab-kitab semacam kitab ini, kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis. Selesai itu mirahimahullah dalam Majmu Fatawa berkata, kata beliau rahimahullah ta'ala, waltakun himmatuhu fahma maqasidi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi wa sa'iri kalamih. Potongan ucapan beliau, kata beliau rahimahullah, waltakun himmatuhu, hendaknya himmah semangatnya seorang talibul ilmi itu fahma maqasid Rasul. Dia punya semangat tinggi untuk memahami maksud-maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi wa sa'ir kalami. Semangat dan memahami maksud-maksud Rasul dalam perintahnya, larangannya, wasa'iri kalamih, dan seluruh ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan membaca hadis dan syarah-syarah para ulama kita. Kata beliau, fa idatma'anna qalbuhu anna hadha huwa maradur Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idatma'anna qalbuhu anna hadha huwa maradur Rasul, anna hadha huwa muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah tentram tumakninah kalbunya, yakin ini adalah maksud yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memahami ini adalah maksud tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perintahnya, larangannya. Kalau dia sudah tumakninah, sudah tentram, sudah yakin, fala ya'dilu anhu, maka jangan dia berpaling darinya. Padahal hendaknya dia tidak berpaling darinya. Fima bainahu wa bainallah wala ma'annas in amkanahu. Baik perkara terkait dengan perkara antara dia dengan Allah atau terkait dengan dia dengan manusia. In amkanahu. Ya, bila memungkinkan, jangan sampai dia berpaling. Qala, kata beliau rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wal yajtahid an ya'tasima fi kulli babin min abwabil ilmi bi aslin ma'thurin 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal yajtahid, hendaknya seorang talibul ilmi itu bersemangat an ya'tasima, untuk berpegang fi kulli babin min abwabil ilmi, dalam setiap bab-bab ilmu, bi aslin ma'thurin 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan satu asal, satu pokok, satu dasar, satu dalil yang ma'thur dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih bisa kita membetul hakam ini yang kita dapatkan, ya, dikumpulkan padanya hadis-hadis sahihain Bukhari Muslim yang kita tantam dengannya, sudah diringkas masing-masing bab, sebutkan beberapa hadis yang merupakan asal dalam setiap bab. Ini menunjukkan pentingnya kita ikhwan rahimakumullah berupa memahami, dan kalau bisa seperti yang dikatakan Syekh bin Baz, menghafal kitab ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita baca insyaallah beberapa hadis yang pendek dari lanjutan bab tadi subuh. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu ila masjidi falam yamna'ha. Apabila minta izin kepada kalian, salah seorang istri kalian minta izin kepada kalian untuk ke masjid, fala yamna'ha, janganlah melarangnya. Qala faqala Bilal ibn Abdullah, wallahi la namna'ahun, demi Allah aku akan melarang mereka. Ya mungkin melihat keadaan para wanita ketika itu. Qala faqbal Ali Abdullah, maka Abdullah bin Umar ayahnya mendengar ucapan anak demikian berkata, berpaling menghadap si anak tersebut, fasabbahu sabban sayya, mencerca anaknya dengan cercaan yang keras karena sebab menolak hadis. Jadi dianggap menolak hadis, menyanggah hadis. Qala ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat, tidak pernah aku mendengar Ibnu Umar mencela anaknya, mencerca dengan demikian kerasnya. Wa qala ukhbirukan Rasulullah sallam, kata Ibnu Umar, aku kabarkan dari Rasulullah sallam, wa taqul, dan kau katakan, wallahi namna namna'uhun. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi lafdhin la tamna'u ima Allah masjidallah, yang kalian melarang mencegah wanita-wanita yang merupakan hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahiman rahimakumullah, di sini menunjukkan iya, yang pertama al-ashl khurujul mar'ah, keluar rumahnya itu dengan izin. Al-ashl khurujul mar'ah min baitiha itu bi'idni zawjiha. Ada izin-izin, ada dua, ada izin urfi, ada izin haul ya. Tapi khusus dengan izin. Kata para ulama kita, dari mana? Kalau keluar ke masjid saja, harus dengan izin, izin. Min babi awla al-hawa'ij ukhar. Kalau ke masjid saja harus dengan izin, apalagi, iya, hajat-hajat yang lain. Kata Syaikh Fauzan, Hafizahullah, kenapa demikian? Karena al-asal perempuan di rumah. Hak dia mulazimatun al-bait, hak dia tinggal di rumah adalah hak wajib suaminya. Kewajiban dia yang merupakan hak suaminya ada di rumah. Adapun khurujuha ila masjid, itu bukan perkara yang wajib. Iya, tinggalnya dia di rumah adalah hak suami, itu ada wajib. Adapun ke masjidnya dia, itu bukan perkara yang wajib bagi wanita. Sehingga dia harus izin. Nah, dan tadi, kalau ke masjid saya harus izin, apalagi hajat-hajat yang lainnya. Yang kedua, ikhwan rahiman rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan ketika seorang wanita minta izin ke masjid, maka tidak boleh suaminya melarangnya dengan catatan. Dengan syarat, dia keluar dengan adab, adab syar'i. Yang sudah sering kita baca dan kita dengar, tentunya dengan adab-adab syar'i. Hijabnya, tidak bersoreknya, tidak tabarruknya, dan yang paling penting saya nukil kemarin kata Imam Nawawi rahimahullah adalah tidak ada fitnah bihinna wala alaihin. Itu yang penting. Tidak ada fitnah keberadaan dia di masjid, tidak menjadi fitnah bagi jamaah di masjid, dan tidak ada fitnah yang mengkhawatirkan menimpa dia. Kalau tidak ada hal tersebut, syarat-syarat terpenuhi, tidak ada fitnah yang mengkhawatirkan, maka tidak boleh suami melarang dia ketika mau minta izin ke masjid. Itu maksud hadis ini. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Berikutnya kata Abdul Rahimahullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala salaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da dhuhri wa raka'ataini ba'da jum'ati wa raka'ataini ba'da maghribi wa raka'ataini ba'da isya. Wa bi lafdhin fa mal maghribu wal isya wal jum'ah fa fi baiti. وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Hadis beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu terkait dengan salat sunnah rawatib. Aku salat bersama Rasulullah SAW dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat pada duhur, dua rakaat pada Jumat, dua rakaat badal maghrib, dua rakaat badal isya. Dalam satu lafaz, Adapun ba'dal maghrib, salat dua rakaat ba'dal maghrib maksudnya, dua rakaat ba'dal isya dan ba'dal jumat boleh lakukan di rumahnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain Ibnu Umar berkata, Hafsah, saudari beliau, ummul mukminin, menyampaikan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat yang pendek setelah terbit matahari. Jadi itu adalah waktu yang aku tidak bisa masuk. Aku tidak masuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maksudnya iya, kalau tadi sebutkan maghrib, isya dan jumat, sekarang yang keempat adalah dari hadis Ibnu Umar berikutnya ini juga di antara dakwah rumah adalah dua rakaat qoblal fajar. Dua rakaat qoblal fajar. Ya, di semua adalah salat sunnah rawatib yang perlu kita jaga. Kata Sabin Basri rahimahullahu taala ya ikhwan, ya, sunnah rawatib itu adalah perkara yang yata'akkad, sehingga para ulama kita menyatakan barang siapa yang mudawim terus-menerus meninggalkan salat sunnah rawatib madzmum dan bisa tertolak syahadah dia. Qala rahimahullahu taala ana Aisyah radhiyallahu anha, terkait dengan masalah di rumah tadi disebutkan yang afdal di rumah. Kebumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Ya, disebutkan di sini ba'dal maghrib, ba'dal isya, ba'dal jum'ah, kemudian ba'dal fajar. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya juga hukum asalnya yang afdal di rumah. Karena afdal salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Karena dengan di rumah ab'ad minar riya. Dengan di rumah lebih jauh dari riya. Dengan dilakukan di rumah itu aula yani ila khusyu, akan lebih mudah dia mendapatkan kekhusyuan. Dengan dilakukan di rumah, dia memakmurkan rumah dengan zikrullah. Dengan zikrullah, tidak menjadikan kuburnya rumahnya seperti kuburan. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang nomor 9, dan Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajr. Nabi SAW kata Aisyah, tidaklah, iya, ada sesuatu amaran nafilah lebih-lebih sangat menjaga dibandingkan beliau penjagaan beliau terhadap dua rakaat qoblal fajar, dua rakaat bersubuh. Hadis ke-70 kata beliau, wa fi lafdhin muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qoblal subuh maksudnya. Rakaatul fajr di sini, dua rakaat bersubuh. Antum ingat, kadang dalam satu riwayat, rakaatul fajr maksud dua rakaat salat subuh. Tapi termasuk kadang rakaatul fajr dua rakaat qoblal subuh. Ini perlu kita lihat siaknya, perlu kita lihat syarahnya. Adapun di sini maksudnya adalah dua rakaat qoblal subuh. Dua rakaat qoblal subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak dijaga riwayat dari Nabi SAW, lam yukhbatan Nabi SAW, beliau menjaga salat sunnah hadaran wala safaran kecuali dua. Yaitu salat witir dan salat qoblal subuh. Beliau senantiasa menjaga salat wajib ketika safar dan hadar, mukim dan safar, yaitu witir dan dua rakaat qoblal subuh tidak pernah beliau tinggalkan. Witir dan dua rakaat qoblal subuh. Namun Allah a'lam.